Banyuwangi Record Production, Asia Bimantara Video mempersembahkan artis yang sedang naik daun dambaan kaum hawa. Siapakah dia? Kita sambut Nanda Ferraro. Selamat malam, Sway. Masih bersama Lova Nanda Banyuwangi.